Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 16 September 2012 bertepatan 29 Syawal 1433 Hijriah. Tarikh Al-Khulafaur Rasyidin ke-19, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang ke-19. Nomor 37, Perang Walaja. Perang Walaja ini terjadi pada bulan Safar tahun 12 Hijriah. Ibnu Katsir menyebutkan di dalam kitab tarikhnya, Summa kana amrul walajati fi Safar aidan min hadhis sanati fi ma dzakarahu Ibnu Jaririn. Wadhalika li'annahu lamman taha al-khabaru bima kana bil madari min kibali qarinin wa ashabihi ila ardishiro wa huwa malikul farshi yawma idzin ba'asa amiran syujja'an yuqalu lahul anzar zawar wa kana min abna'i sawadi wulida bil madaini wa nasha'a biha wa amaddahu bijaisin akhara ma'a amirin yuqalu lahu bahman jadawai fasaru hatta balagu makanan yuqalu lahu al-walajah. Pertempuran di Walajah juga terjadi pada bulan Safar tahun ini, yakni 12 Hijriah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Jarir. Peperangan ini terjadi setelah berita kekalahan Qarin dan pasukannya di Al-Manzar sampai kepada Ardishir yang ketika itu ia sebagai Raja Persia. Maka ia segera mengirim panglima perangnya yang paling pemberani, yang bernama Al-Anzar Zagor. Ia seorang putra dari wilayah jajahan Persia yang lahir di Madain dan dibesarkan di sana. Kemudian pasukan ini diperkuat dengan pasukan lain yang dipimpin oleh Bahman Jadawai. Kemudian mereka berangkat hingga tiba di suatu tempat yang bernama Al-Walajah. Fasami abihim Khalidun fasara biman ma'ahu minal junudi wa wassa man istakhlafahu hunaka bil hadari wa qillatil ghaflati fanazala andar zagor wa man nashaba ma'ahu wa jitama'a indahu bil walajah faqatatalu qitalan syadidan huwa ashaddu mimma qablahu hatta dhannal fariqani anna sabra qad faragha wastabata'a kaminahu alladhi kana qad arsadahum wara'ahu fi mawdi'aini famakana illa yasiran hatta kharajal kaminani min huna wa min hahuna fafarrat sufuful a'ajim fa'akhadahum khalidun min amamihim wal kaminani min wara'ihim falam ya'rif rajulun minhum makatala sahibihi wa harabal anzar zagor minal waq'ati famata atshan. Ketika Khalid mendengar keberangkatan mereka, ia segera berangkat menuju Walajah dengan membawa tentaranya. Khalid berpesan kepada wakilnya di Al-Manzar agar selalu waspada terhadap musuh dan jangan sampai lengah. Setelah tiba di Walajah, Khalid langsung menyerbu pasukan Anzar Zagor dan pasukan yang bergabung dengannya. Maka terjadilah pertempuran yang sadahsyat, yang lebih hebat daripada sebelumnya, sehingga kedua pasukan mengira bahwa kesabaran telah habis. Sebelumnya Khalid sengaja menginstruksikan kepada dua pasukan pembantunya agar bersembunyi di belakang musuh dan selalu berjaga-jaga dan melihat situasi. Tak lama kemudian keluarlah mereka dari sana sini menyerbu musuh. Mendapat serangan itu, pasukan Persia lari tunggang langgang, dikepung dari dua arah. Khalid menyerbu dari depan dan dua pasukan yang lain menyerbu dari belakang, hingga mereka tidak lagi mengetahui kawan yang terbunuh. Adapun Anzar Zagor langsung melarikan diri dari medan perang dan mati kehausan. Waqama Khalidun finnasi khatiban faraghabahum fi bilatil ajimi wazahadahum fi bilatil arabi wa qala ala tarawna ma hahuna minal at'imat wa billahi law lam yulzimnal aljihada fi sabilillahi wa du'a ilal islam wa lam yakun illal ma'ashu lakana ar-ra'yu an nuqatila ala hadzal rifi hatta nakuna aula bihi wa nwallil ju'a wal iqlala man tawallahu mimman issaqala amma antum alaihi summa khammasal ghanimata wa qasama arba'ata akhmasiha bainal ghanimina wa ba'atha al khumsa ila siddiqi wa asara man asara min dharari al muqatalati wa qarral fallahina bil jizyati al bidayah wa nihayah. Kemudian Khalid berdiri di hadapan pasukannya. Ia berpidato memberikan spirit kepada pasukannya untuk menaklukkan negeri Ajam sambil menganjurkan mereka agar tidak merasa puas dengan negeri-negeri Arab yang mereka kuasai. Khalid berkata, "Tidakkah kalian lihat di sini begitu melimpah ruahnya makanan? Demi Allah, seandainya Allah tidak mewajibkan kita untuk berjihad di jalan Allah dan mengajak manusia kepada Islam, dan hidup kita hanya untuk makan saja, maka kita pasti akan berperang untuk merebut kota yang subur ini hingga menguasainya. Dan kita meninggalkan kelaparan dan kemiskinan yang pernah kita rasakan." Kemudian Khalid membagi harta rampasan perang. Ia membagikan 4/5 harta rampasan perang kepada pasukannya dan mengirim 1/5 kepada Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu itu, Khalid juga banyak menawan para wanita dan anak-anak dari pasukan musuh. Dan Khalid menetapkan kepada para petani untuk membayar jizyah. Al-Bidayah wa Nihayah, Juz 6 halaman 739. 38. Perang Ulayas. Perang Ulayas ini juga terjadi di bulan Safar tahun 12 Hijriah. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan, summa kanat waq'atu ulayyasa fi sufara aydan wa dhalika anna khalidan kana qad qatala yawmal walajati ta'ifatan min bakri bani wa'ilin min nasaral arabi mimman kana ma'al fursi fajtama'a asyairuhum wa asyadduhum hankon abdul aswadil ajaliyu wa kana qad kutila lahu benu bil amsi fakatabu al-ajim فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَرْتِشِيرُ جَيْسًا فَجْتَمَعُوا بِمَكَانٍ يُقَالُ لَهُ أُلَيَّسْ. Perang Ulayas juga terjadi di bulan Safar 12 Hijriah. Peperangan ini terjadi karena pada perang Walajah, Khalid telah membunuh beberapa orang dari Bani Bakar bin Wa'il, dari kaum Nasrani Arab yang berada di bawah kekuasaan Persia. Maka berkumpullah seluruh keturunan Bani Bakar bin Wa'il, yang paling besar dendamnya adalah Abdul Aswad al-Ajali, disebabkan karena pada peperangan yang lalu anaknya mati terbunuh. Kemudian mereka segera menulis surat kepada orang-orang Ajam, lalu ditindaklanjuti oleh Ardishir dengan mengirimkan bantuan pasukan kepada mereka. Kemudian mereka berkumpul di suatu tempat yang bernama Ulayas. Fabainamahum qad nasabu lahum simatan fihi ta'amun yuriduna aklahu id ghafalahum khalidun bi jayshihi falamma ra'awhu asyara man asyara minhum bi akli ta'ami wa adamil i'tina'i bi khalidin wa qala amiru kisra bal nanhadu ilaih falam yasma'u minhu falamma nazala khalidun taqaddama baina yaday jayshihi wa nada bi a'la sawtihi lisuja'ana min hunalika minal a'rabi aina fulanun aina fulanun fakulluhum talakka'u anhu illa rajulan yukalu lahu maliku bnu qaisin min bani jadarah fa'innahu baroza ilaih faqala lahu khalidun yabnal jabisah ma jaro'aka alaiya min bainihim walaysa fika wafa'un fadorobahu fakotalahu. Ketika mereka telah mempersiapkan makanan di meja makan dan mereka siap memakannya, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan tentara Khalid. Setelah mereka melihat tentara Khalid datang, banyak di antara mereka yang mengisyaratkan untuk segera makan dan tidak usah mempedulikan pasukan Khalid. Sedangkan panglima pasukan mereka memerintahkan supaya segera bangkit menghadapi tentara Khalid. Akan tetapi perintah itu tidak didengar oleh para prajuritnya. Setelah Khalid datang, lalu maju ke depan pasukannya dan menyeru sekeras suaranya. Ia mengajak perang tanding sambil memanggil para jagoan Arab. Mana si Fulan? Mana si Fulan? Semuanya tidak ada yang berani maju, kecuali seorang yang bernama Malik bin Qais dari Bani Jazarah. Hanya dia yang berani maju melawan Khalid. Khalid berkata kepadanya, "Hai anak wanita kecil, mengapa hanya dirimu yang berani melawanku dari seluruh kaummu, sedangkan kamu tidak pantas melawanku?" Khalid lalu memukulnya dengan pedang dan langsung menewaskannya. Wa nafaratil aajimu ani tuami wa qamu ila silahi faqatatalu qitalan syadidan jiddan wal musyrikuuna yarkubuna quduma bahman madadan min jihatil maliki ilaihim fahum fi quwwatin wa syiddatin wa kalbin fil qitali wa sabarul muslimuna sabron balighon wa qala khalidun allahumma laka alayya in manahtana aktafahum an la asbaqiya minhum ahadan aqdiru alaihi hatta ujriya nahrohum bidimaihim. Pasukan Persia lalu berlarian meninggalkan makanan mereka dan mengambil senjata. Maka terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Pada waktu itu pasukan musyrikin menunggu kedatangan bantuan Bahman Jadawai yang dikirim oleh Raja Persia. Mereka itu sangat kuat, gigih dan terlatih dalam peperangan. Di sisi lain pasukan kaum muslimin benar-benar sabar dan tangguh dalam menghadapi tentara musuh. Khalid berdoa, "Ya Allah, aku bersumpah atas namamu, jika engkau memenangkan kami atas mereka, maka semaksimalnya tidak satu pun dari mereka aku sisakan hidup, dan akan aku alirkan sungai mereka dengan darah mereka. Summa innallaha azza wa jalla manahal muslimina aktafahum fanada munadi Khalidin al-asra la taqtulu illa man imtana'a minal asri faqbalatil juyulu bihim afwajan yusakuna sawqan wa qad wakkala bihim rijalan yadribuna a'naqahum fin nahri fafu'ila dhalika bihim yawman wa laylatan وَيَتْلُبُهُمْ فِي الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ وَكُلَّمَا حَضَرَ مِنْهُمْ أَحَدٌ دُرِبَتْ عُنُقُهُ فِي النَّهْرِ. Kemudian Allah Azza wa Jalla memenangkan pasukan Islam. Salah seorang dari pasukan Khalid menyeru, "Tawanlah mereka, tawanlah mereka. Jangan dibunuh kecuali yang tidak mau ditawan." Tiba-tiba pasukan berkuda datang berduyun-duyun, lalu mengiring mereka ke tepi sungai. Dan Khalid telah menugaskan pasukannya untuk memenggal kepala musuh dan mencampakkan mereka ke sungai. Satu hari, satu malam mereka bekerja memenggal kepala musuh dan terus mengejar tentara musuh yang lari pada keesokan harinya dan hari berikutnya. Setiap kali pasukan musuh tertangkap, langsung dipenggal di sungai. Waqata surifa ma'un nahri ila maudi'in akhar. Faqala lahu ba'dul umara'i inna nahra la yajri bidimaihim hatta tursilal ma'a alad dami fayajri ma'ahu fatabirru biyaminika faarsalahu fasalan nahru daman apiutan falidhalika sumia nahrad dami ilal yaum padaratit tawahinu bidhalikal ma'il mukhtaliti biddamil wabiti maka fal askaru bimakalihi salasata ayyamin وبلغ عدد القتلى 70,000 ولما هزم خالد الجيش ورجع من رجع من الناس عدل خالد الى الطعام الذي كانوا قد وضعوه لياكلوه فقال للمسلمين هذا نفل فانزلوا فكلوا فنزل الناس فاكلوا عشاء البدايه ونهايه. Pada waktu itu air sungai telah dialirkan ke tempat lain. Sebagian pemimpin pasukan mengusulkan kepada Khalid, sesungguhnya sungai ini tidak akan dapat mengalir hanya dengan darah mereka saja. Oleh karena itu, bukalah saluran air itu dan alirkan darah dengan aliran air sungai ini. Dengan demikian, engkau dapat menepati sumpahmu. Maka Khalid segera mengalirkan air ke sungai. Maka sungai itu pun mengalir bercampur dengan darah. Dan sejak itulah sungai itu dinamakan Sungai Darah sampai hari ini. Situasi telah berubah. Dengan air yang bercampur darah itu, pasukan memerlukan waktu 3 hari. Adapun musuh yang terbunuh mencapai sekitar 70 ribu orang. Dan ketika Khalid telah berhasil mengalahkan musuh dan orang-orang telah kembali, Khalid menuju ke tempat makanan tentara Persia yang telah mereka hidangkan. Lalu berkata kepada kaum muslimin, ini adalah rezeki tambahan, kemarilah dan makanlah. Maka mereka lalu menyantap makanan tersebut sebagai makan malam. Abidayah wa Nihayah, juz 6 halaman 740. Ketika mempersiapkan makanan, orang-orang Persia meletakkan di atas makanan mereka kain serbet yang banyak. Orang-orang Arab yang berasal dari dusun bertanya-tanya, untuk apa kain-kain ini? Mereka mengira bahwa kain-kain itu adalah pakaian. Orang-orang yang tinggal di kota berkata, pernahkah kalian mendengar orang yang hidupnya penuh dengan kesenangan, Roki Kul Aish? Mereka menjawab, ya. Orang-orang yang tinggal di kota itu berkata lagi, inilah Roki Kul Aish. Sejak saat itu, mereka menamakannya dengan Rikok. Sedangkan sebelumnya mereka menyebutnya dengan Al-Ud. Bersambung. Demikian telah kita simak Mutiara Kata Bermakna. Dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.